Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita baca pada sore ini syarah Az-Zurmiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu ta'ala al-kalamu waqsamu. Qala Ibn Jurum rahimahullahu ta'ala al-kalamu huwa al-lafzul markabul mufidu bil-wad'i. Waqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'na. Fal-ismu yu'rafu bil-khafdi wa tanwini wa dahul alif wal-lam. Wa fil-khafad. Wahia min wa'ila wa'an wa'ala wa fiya rubba laba'a. Wal kaf wal lam wa fil qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Syarah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baina ilmun nahwi ilmun syarifun. Sesungguhnya ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Ilmu wasilatin, ilmu wasilah yang merupakan sarana, ilmu alat. Yatawassalu biha ila syai'aini muhimmain, yang akan sampai kepadanya dengan wasilah tersebut kepada dua perkara yang penting. Asyur awal, perkara pertama adalah fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallam. Wa inna fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifati nahwi, karena memahami keduanya Quran sunnah sangat bergantung kepada pengetahuan ibn nahwu. Wa thani, perkara penting kedua adalah iqamatul lisan ala lisanil arabi alladhi nazala bihi karamullah azza wajal, menegakkan lisan untuk lurus bagus di dalam berbicara sesuai dengan lisan orang Arab yang turun dengannya dengan bahasa Arab karamullah azza wajal. Lidhalik, oleh karena itu, oleh karena ilmu nahwu itu adalah ilmu wasilah, kedua perkara yang penting. Karena fahmu nahwi amran muhimman jiddan, maka memahami nahwu itu adalah perkara yang penting sekali. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala walakinan nahwa fi awalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun, tetapi ilmu nahwu itu di awalnya sulit namun di akhirnya mudah. Waqad wassila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadid. Kalau misalkan permisalan ilmu nahwu itu seperti satu rumah yang terbuat dari rotan, dari bambu dan semisalnya, dan pintunya dari besi. Ya, untuk masuknya yang susah karena dari besi. Ya'ni annahu sa'bu dukhul. Lakin idza dakhalta sahul 'alaika kullu syai'. Jadi susah untuk masuk. Masuknya susah, namun ketika kamu telah masuk, maka akan mudah atas segala sesuatu. Qala rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, walihada yanbaghi lil insani an yahrisa ala ta'addu min badihi hatta yasul alaihi al-baqi. Oleh karena ini, ya, ilmu nahwu itu ilmu yang tadi susah di awal, namun akhirnya mudah. Maka seyogianya bagi seseorang, yang bagi insan, seyogianya bagi seseorang an yahrisa ala ta'allumi mabadi'ihi, untuk bersemangat dalam mempelajari mabadi ilmu nahwu. Ya, kitab-kitab awal yang dibahas padanya, mukaddimah-mukaddimah nahwu, untuk bersemangat mempelajarinya, hatta yasula adil baqi, sehingga mudah atas dia ya yang lainnya, masalah-masalah lebih luas, ya kitab-kitab pun lebih tebal dengan dia belajar dari awal, dari dasar menguasai mabadi ilmu nahwi, maka akan mudah tadi atas siapa pembahasan-pembahasan lainnya. Dan tentunya yang paling masyhur adalah ini, kitab Muqaddimah Al-Jurmiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa la ibrata biqawli man qala inna nahwa sa'bun. Tidak ada nilainya, tidak teranggap, dan jangan ya dianggap orang yang menyatakan nahwu itu sulit. Hatta yatahayyala at-thalibu annahu lan yatamakkana minhu, sehingga seorang thalibul ilmi ya dia beranggapan tidak akan mungkin dia kokoh di dalam ilmu nahwu. Baina hadza alaysa bisahih, ucapan ini yang menyatakan ilmu nahwu itu sulit tidak benar. Apalagi ucapan sebagian mereka yang juga disebutkan oleh sebagian ulama kita, mereka-mereka yang ihtimam dengan nahwu menyatakan annahu awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun, kata mereka tidak benar. Ya, walakin rakiz ala walihi yasuru alaika akhiruhu. Ya, tetapi kita beli rakiz ala walihi, benar-benar kamu fokuskan yang awalnya. Ya, fokus untuk mempelajari mabadi ilmu nahwu. Ya, antaranya ini kitab Jurmiyah, dikuasai pembahasan-pembahasan yang ada di kitab-kitab awal ilmu nahwu, di antara Jurmiyah. Maka akan mudah atasmu yang akhirnya, ketika sudah ya menguasai masail dalam Jurmiyah, akan mudah dia memahami mutamimah Jurmiyah mungkin, atau Qatrun Nada, atau bahkan Alfiyah bin Malik. Namun rakiz ala walihi, ya benar-benar dikuasai mabadi dari menahwi awal-awal pembahasan menahwi, sehingga akan mudah bagimu yang akhirnya. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, qala ba'duhum annahu sa'bun wa tawilun sulamuhu idhar taqa fihi alladhi la yafhamuh. arada an yuribahu wa yujib. Nahwu itu sulit dan panjang anak tangganya. Ya, mengesankan bahwasanya belajar nahwu harus lama baru seorang bisa paham. Seorang belajar nahwu butuh puluhan tahun untuk kemudian bisa sampai memahami nahwu, karena tawilun sulam, sangat panjang, atau tawil panjang sulam, yakni tangganya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wahada laysa bisahih, ini tidak benar. Yang menyatakan nahwu sa'bun wa tawilun sulam, ini tidak benar. Nahnu la nuwafiqu ala hadza, kami kata beliau tidak sepakat dengan ucapan dia ini, menyatakan nahwu sa'bun wa tawilun sulam. Bal naqulu insyaallah an nahwu sahlun wasulamuhu qasir. Bahkan kita katakan insyaallah nahwu itu mudah dan tangganya, nah tangganya itu pendek. Wa darajuhu sahratun, ya, ada tangga yang kita pijak itu mudah untuk seorang menaikinya. Tafhamuhu min awwalih, enggak bisa memahami ya nahwu sejak awal pembahasan. Tapi yang jelas yang penting tadarruj, iya, belajar dengan tadrij dan benar-benar terkiz, memusat perhatian ketika belajar awal-awal ibnu, sehingga akan mudah atas dia yang setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ta'riful kalam. Bada al-muallif rahimahullahu ta'ala bil kalam liyanna nahwa liyakamatil kalam. Muallif rahimahullah Ibn Ajurru memulai dengan pembahasan al-kalam, karena nahwu itu ya dipelajari untuk meluruskan ucapan. Fala budda an tafhama ma huwa al-kalam, maka engkau harus paham, mesti paham apa itu al-kalam. Qala sadisi, maksudnya asalnya ini jurumiyah. Berkata Ibn Jurum dalam jurumiyah, al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu fil wani. Allah rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, rahimahullahu ta'ala syarah wajuridu bil kalami huna al-kalamu fistilahin nahwiyin. Yang beliau sebutkan di sini al-kalam huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wani adalah, yang beliau inginkan adalah kalam menurut istilah ahli nahwu, yaitu harus lafaz murakkab mufid bil wani. Walafdu ma'nahu huwa nutqu bil lisan, ia ucapan dengan lisan. Dan karena nahwu itu adalah ada pada bahasa Arab, ia disebutkan dalam sebagian kitab, yakni mesti berupa suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Al-murakkab yani tarkiban isnadiyan. Murakkab yani tarkib isnadi, karena tarkib nanti ada tiga. Ada tarkib isnadi, ada tarkib idhafi, ada tarkib majzi. Tarkib isnadi, tarkib idhafi mudhaf ilaih, dan tarkib majzi seperti sibawih tiris ba'labak hadramaut, itu tarkib majzi. Di sini diberikan kepada Allah al-murakkab yani tarkiban isnadiyan tahsul bihil faidah, harus berupa murakkab tarkib isnadi yang akan ada dengannya faidah. Ya, bisa fi'il fa'il atau fi'il dengan dhaful fa'il atau mubtada khabar tarkib isnadi. Qala bihilaf al-murakkab tarkiban idhafiyan, berbeda dengan murakkab dengan tarkib idhafi. Iya, kitabu Zaidin, gulamu Amrin, ini tarkib isnadi mudhaf ilaih. Hadza laysa bikala, tarkib idhafi itu bukan kala. Sehingga murakkab tarkib isnadi juga tarkib majzi bukan kala. Jadi khadara dengan mu jadi nama kota Hadramut. Jadi ba'dun bakun di nama kota di ba'labak. Qala la budda an yakuna tarkiban isnadiyan, sehingga harus ya tarkib isnadi. Ibnu Syam rahimahullah ta'ala dalam Qutbun Nada menyebutkan beberapa macam kalam bentuk, ya jumlah mufidah itu kalam banyak macamnya. Yang saya ingat ada beliau sebutkan 6 atau 7, bisa di tiga ternada. Bisa mubtada khabar, bisa apa namanya fi'il fa'il, bisa fi'il naful fa'il, bisa berupa isim, ya isim dengan isim, isim dengan fi'il, isim isim dengan huruf, dan banyak lihat di kutub nada. Wa rahimahullahu ta'ala al-mufidu fa'idatan yahsul sukutu alaiha, dan harus memberikan faidah sehingga bagus diamnya seorang ketika berhenti dari ucapannya. Berhenti dari ucapannya sudah memberikan faidah, sudah bagus diamnya memberikan faidah. Qala walau istarata an takuna faidatu jadidatan hatta law kana bi faidatin ma'lumatin fala ba'sa yusamma kalama. Qala rahimahullahu ta'ala ada pun terkait masalah bil wad'i, nanti akan boleh sebutkan bahasa bil wad'i ada dua pengertiannya. Ya, bisa bil wad'i itu adalah an yakuna wadi' lahu qasidan wada'ah, jadi dia bicara dengan niat, dengan qasid. Ya, bukan sedang igau, bukan sedang tidak sadar, mabuk misalnya. Ini bil wad'i. Yang kedua bil wad'i ini dengan bahasa Arab. Itu bil wad'i. Nanti saya akan lanjutkan. Jazakallahu khairan.